Shalom semuanya. Shalom. Shalom. Balik lagi di Sahabat Anak Generasi Baru Penuh Api Cinta. Oke, teman-teman, jadi sekarang kita mau recap. Tadi recap. Oke, poin pertama. Dari poin pertama, hari ini kita bahas tentang apa, guys? Cinta yang abadi. Cinta yang abadi. Okay. Cinta yang abadi itu selama-lamanya ya, endless love. Iya. Oke, poin pertama. Poin pertama tadi, cinta Tuhan berbeda dengan cinta dunia yang bisa hilang dalam sekejap. Nah, benar banget. Ya, jadi siapa yang bisa menjamin cinta yang selama-lamanya? Cuman Tuhan. Cuman Tuhan. Manusia nggak bisa. Ya, bahkan orang tua kita juga nggak bisa menjamin, teman-teman. Makanya kita bergantung pada Tuhan. Iya. Kita bergantung pada cinta yang abadi. Bener, bingo. Tadi ayatnya di Roma 8 ayat 38 sampai 39. Nah, Roma 8 ayat 38 sampai 39. Catat, guys, biar kita catat semua bisa ya. Renungkan bareng-bareng. Iya, jangan lupa, jangan lupa. Oke, lanjut ke poin yang kedua. Tadi kita juga bahas tentang Tuhan tetap cinta sama kita walaupun kadang kita enggak tahu diri dan malah lebih cinta akan dunia. Oh, wadidaw. Siapa di sini yang sering melukai hati Tuhan dengan mencontek, berbohong? Itu kan istilahnya kayak masuk hati Tuhan. Iya. Iya, terus juga siapa yang lebih milih main HP daripada nyembah Tuhan? Ini yang aku sering lihat di gereja. Siapa yang suka main gadget daripada dengerin khotbah? Iya, ayo, itu sering banget. Aku juga sebenarnya beberapa kali. Okay. Sama sih aku juga. Iya. Pengakuan dosa ya di sini. Anyways, back to the topic. Oke. Okay. Ada ayatnya tadi di Roma 5 ayat 8. Catat. Catat ya, teman-teman. Catat, guys. Jangan sampai lupa, guys. Direnungin di rumah. Yes. Tuhan tetap cinta sama kita walaupun kita nakal ya. Iya. Walaupun kita nyebelin, ngeselin. Bahkan Tuhan mati buat kita loh, teman-teman. Iya. Kurang keren apa lagi tuh cintanya Tuhan. Iya, keren banget sih. Alright, next. Poin ketiga, poin terakhir. Terkadang cinta Tuhan itu emang gak selalu lembut, tapi juga bisa lewat didikan-didikan. Bener banget. Tadi Emily, Devina, dan aku, siapa kita sudah sharing tentang bagaimana Tuhan menegur kita lewat guru, lewat orang tua, dan aku lewat mentor rohani aku. Dan itu adalah tanda cintanya Tuhan. Yes, itu adalah bahasa cintanya Tuhan. Kan ada lagunya, guys. Ajarilah kami bahasa cintamu. Kan kamu tahu enggak, Devina? Enggak tahu. Pernah ada yang agar kami dekat padamu ya Tuhan. Ya, jadi gitu teguran Tuhan itu adalah bahasa cintanya. Bahasa cintanya Tuhan. Itu bentuk kasih sayang. Iya, ya, bentuk kasih sayang. Ada nih tadi ayatnya di Wahyu 3 ayat 19 dan ada di Ayub 5 ayat 17. Apakah ayatnya? Boleh bacain, Kak? Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Yes. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Yeah. Oh iya, benar banget tadi. Poinnya bertobat juga ya. Bertobat juga. Jangan karena Tuhan tetap cinta sama kita, kita masih kurang ajar. Iya. Yeah. Enggak boleh. Itu mah. Itu mah dihempas saja. Sama tadi di Ayub 5 ayat 17. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Nah, karena sebenarnya teguran itu selain itu bentuk cinta dari Tuhan, itu adalah supaya kita bertumbuh. Kalian gak mau kan gini-gini aja kayak biasa-biasa aja. Siapa sih yang gak mau bertumbuh? Aku aja mau bertumbuh. Iya, aku mau bertumbuh. Aku juga lah. Siapa yang gak mau? Dalam segi rohani, iya, jiwa dan juga fisik ya. Aku juga mau tinggi, juga, guys. Aku gak mau bantet, guys. Bener banget. Jadi sebenarnya aku tercengang dengan pembahasan kita hari ini. Benar-benar wow banget. Keren banget sih menurut aku. Menyentuh. Ngena banget ya, ngena banget. Heart touching gitu loh. Kayak abadi. Ngerti kan kalian abadi? Iya, ngerti. Kayak gak ada lagi deh yang bisa selain Tuhan. Nah, itu adalah recap kita hari ini. Pembahasan kita hari ini tentang cinta yang abadi. Ingat, guys, yang abadi cuma satu. Siapa, guys? Tuhan. Nah, selama bulan yang dipenuhi kasih ini, kita udah bahas tentang apa aja, Emily? Kekuatan cinta, kasih yang sempurna, sama kasih mengubah segalanya sama yang hari ini nih, cinta yang abadi. Cinta yang abadi. Jadi kurang apa lagi nih guys? Kurang apa lagi kasihnya Tuhan ini? Kurang apa lagi? Itu baru yang kita bahas bulan ini ya, baru segelintir. Baru segelintir Tuhan ya. Itu dari yang lebih gede daripada kayak gede lah. Pokoknya gede lebih gede daripada alam semesta, itu, guys. Yes, guys. Gila. Ini masih Tuhan itu besar baru banget. Setitik. Tapi itu aja udah besar banget kan? Udah dahsyat banget gak sih? Dahsyat. Kurang apa lagi coba? Kurang kasihnya apa lagi? Udah sempurna. Iya, bahkan kasihnya, kita enggak bisa ngebalas ya. Bener banget. Kasihnya mengubah segalanya. Kasihnya ada apa? Kekuatan cinta itu. Kekuatan cinta. Keren banget. Paling mantap. Kekuatan paling kuat di antara kekuatan itu. Iya loh, cinta tuh mengubahkan segalanya. Bener, kekuatan cinta itu ada guys. Ada. Dan yang ada, terakhir guys, yang hari ini cinta yang abadi. Kurang apa lagi coba? Kurang apa lagi? Bahkan ini bareng sekali. Jadi hari ini kita itu mau mengucapkan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau ngangkat korban syukur kita. Kita mau berterima kasih ke Tuhan karena cinta Tuhan buat kita. Kita mau angkat rasa cinta kita kepada Tuhan dengan nyanyiin satu lagu ini. Yuk teman-teman, aku undang semuanya buat tutup matanya. Hari ini kita mau berterima kasih buat satu bulan ini Tuhan telah ngajarin kita banyak hal tentang cintanya, banyak hal tentang kasihnya. Kita mau angkat satu pujian ini. I am here Tuhan, because of your love. Terima kasih untuk satu bulan yang ajaib. Selama satu bulan ini kau bisa belajar tentang cintamu yang sangat besar untuk setiap orang. Terima kasih Tuhan, karena cintamu kau rela berkorban untuk kami. Bahkan saat kami melukai hatimu, kau tetap mencintai kami. Tuhan, ajari kami untuk selalu mencintai kami. Ajari kami untuk mengerti cintamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Jesus, Jesus, thank you, Jesus. It's only by your love that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Jesus, Jesus, thank you, Jesus. It's only by your love that I could live today. Forever I will praise your name. Ayo teman-teman, kita mau doa dulu. Kita tutup mata kita, lipat tangan kita, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang Engkau sampaikan pada hari ini. Biar kami bisa mengerti dan mengaplikasikan pada hidup kami Tuhan. Biar kami bisa mengerti dan kita bisa merasakan cinta Tuhan yang sangat besar buat kami. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, gak kerasa ya. Serial cinta, serial kasih berakhir hari ini. Gak apa-apa guys, tenang aja. Karena sahabat anak ini bakal bawain banyak banget topik-topik yang menarik untuk bulan-bulan kedepannya. Dan jangan lupa, kita bakal umumin pemenang Lomba puisi bulan Februari. Siapa yang penasaran? Aku penasaran banget. Yang tadi kita baca aja udah bagus banget. Udah keren banget. Romantis. Iya, aku romantis tahu bacanya. Menitikkan air mata. Nah, ternyata enggak kerasa ya guys. Udah 1 jam kita nemenin kalian. Tapi tenang aja buat kalian yang pendengar sejati sahabat anak. Kalian bisa dengar kita setiap minggunya ya. Setiap hari apa? Setiap hari Senin. Setiap hari Senin jam 1 sampai jam 2 siang. Tentunya di Talitakum Radio 107,8 FM membangkitkan potensi kehidupan, mengubah hidup jadi penuh kemuliaan. Jadi kita tunggu kalian minggu depan. Hari apa guys? Senin. Hari Senin ya guys, jam 1 sampai jam 2. Jangan lupa dengerin, tune in ke Talitakum Radio dan dengerin sahabat anak. Jadi see you next week. Bye. Bye.